Nah, ada pertanyaan. Apa hukum berdoa dengan mengangkat kedua tangan setelah sholat? Wajib. Dan apa sebabnya? Yang tampak dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dari pelaksanaan sholat wajib, sholat lima waktu, begitu pula yang dari tampak dari para sahabat, mereka tidak berdoa ya secara rutin setiap usai sholat wajib, apalagi mengangkat tangan berdoa, itu tidak ada. Nah, yang tampak ya jelas yang tampak dari hadis-hadis adalah azkarus salawat, ada zikir-zikir sholat fardu, sholat lima waktu yang disyariatkan dibaca. Nah, mayoritasnya kalau tidak semuanya itu berupa zikir, sifatnya zikir. Yakni jika mau dikategorikan doa, masuk ke kategori doa ibadah, bukan doa masalah. Sementara yang ditanyakan di sini adalah mengangkat tangan, kedua tangan untuk doa, yakni doa masalah. Ya. Doa masalah yang dimaksud ini berdoa meminta kebaikan duniawi atau kebaikan akhirat. Itu masalah dari kebaikan dunia atau kebaikan akhirat yang diminta berdoa, yang mengangkat tangan. Itu tidak ada. Mayoritasnya jika tidak semuanya, hadis-hadis yang ada adalah zikir-zikir yang dilakukan setelah sholat adalah zikir. Ya. Zikir termasuk doa ibadah. Jika mau dibahasakan doa, iya doa, itu memang doa ya. Ini doa ibadah. Doa ibadah. Doa ibadahnya, doa ibadah maksudnya ya, beribadah kepada Allah dengan membaca zikir-zikir yang disyariatkan, yang dengan itu bermakna bermohon kepada Allah agar diberi pahala. Ya, agar diberi pahala atas zikir-zikir itu. Nah, jadi mengandung permohonan pahala dari Allah dengan membaca zikir-zikir itu, sehingga dari sisi itu disebut doa, yakni doa ibadah. Nah, ada sebagian zikir misalkan yang diperselisihkan seperti zikir Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika husni ibadati. Ini termasuk doa masalah. Yakni berdoa memohon kepada Allah, bermohon kepada Allah suatu masalah, yaitu Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, a'inni, bantulah aku, tolonglah aku 'ala dzikrik, untuk berzikir kepadamu. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrik, dan bersyukur kepadamu, husni ibadatik, dan untuk beribadah dengan bagus, dengan baik kepadamu. Itu masalah yang diminta. Ini doa, termasuk doa masalah. Tapi ini ada khilaf antara pendapat yang mengatakan itu dibaca setelah sholat, setelah salam, dan pendapat yang mengatakan dibaca di akhir tasyahud. Di akhir tasyahud, tasyahud terakhir, sebelum salam. Nah, dan boleh jadi itu lebih tepat. Karena memperbanyak doa, selain doa ibadah, memperbanyak doa masalah itu tempatnya dalam sholat. Saat sujud. Dan di akhir tasyahud, tasyahud terakhir. Adapun setelahnya adalah momen untuk memperbanyak zikir, zikir-zikir sholat yang disyariatkan. Nah, jadi bukan momen untuk berdoa, mengangkat kedua tangan, apalagi dikerjakan secara rutin, apalagi secara berjamaah. Itu semua menyelisih sunnah Nabi alaihi wasallam. Coba apa ini? Tidak kisih. Kelelahan. Ulama membimbingkan dalam masalah ini untuk ikut sholat tarawih bersama dengan imam yang jumlah rakaatnya lebih dari 11 rakaat, diikuti dari awal sampai akhir. Jika ingin masuk dalam hadis man shalla ma'al imam hatta yansharifa kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa sholat bersama dengan imam sampai imam selesai. Yani dari awal sampai akhir diikuti sampai selesai. Nah, dituliskan baginya, ditetapkan baginya pahala qiyamul lail, pahala sholat tarawih semalam suntuk. Adapun permasalahan, bukankah yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam baik dalam baik di luar Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan hanya 11 rakaat. Sebagaimana itu ditegaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha pada hadis muttafaq alaih. Ya. Ma zada ala ihda asyrata rak'atan la fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan. Tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat. Tidak di bulan Ramadan, tidak pula di luar Ramadan. Berdasarkan hadis ini, ada sebagian ulama yang mengatakan tidak bisa lebih. Karena tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Tetapi jumhur ulama mengatakan 11 rakaat itu yang afdol. 11 rakaat itu yang afdol. Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk petunjuk Nabi sallallahu, petunjuk Nabi adalah 11 rakaat. Itulah yang terbaik. Tetapi jumhur mengatakan tidak ada pembatasan bahwa tidak boleh lebih dari itu. Mereka berdalil dengan hadis Ta'rabi yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Arab Badui yang datang kepada Nabi bertanya tentang qiyamul lail, salatul lail. Apa jawaban Nabi? Kata Nabi, masna masna, salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Nabi memutlakkan jawabannya mutlak. Dua rakaat, dua rakaat. Padahal Arabi ini datang bertanya. Ya. Tentunya dia tidak tahu. Sebagaimana dia tidak tahu tata cara sholat malam. Dia juga tidak tahu jumlah rakaat sholat malam. Ya, bersama dengan itu Nabi menjawab mutlak. Masna, masna. Dua rakaat, dua rakaat. Berarti kan bebas. Yang jelas tata caranya adalah dua rakaat, dua rakaat. Ya. Dua rakaat, dua rakaat. Berapapun jumlah. Tidak dibatasi. Namun yang afdol yang dilakukan oleh Nabi. Yaitu 11 rakaat dengan tata cara seperti Nabi. Yakni panjang bacaannya, ya, pelaksanaannya. Baik, itu yang terbaik. Fattahullah masyata'atum, andaikan tidak bisa meniru persis seperti Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha tentang 11 rakaat itu, la tas'al an tulihinna wala an husnihinna. Jangan kamu tanya mengenai panjangnya 11 rakaat itu. Jangan kamu tanya mengenai bagusnya pelaksanaan 11 rakaat itu. Nabi SAW, qiyamul lailnya, ya, disifati oleh Aisyah, saking panjangnya dan lamanya, ya, hatta, dikatakan, hatta tatawarrum qadamah, sampai membengkak telapak kakinya. Saking lamanya berdiri. Nah, saking lamanya berdiri. Nah. Ya, sampai-sampai Ibnu Mas'ud yang pernah berjamaah qiyamul lail di luar Ramadan bersama Nabi SAW, sempat terlintas dalam pikirannya untuk mundur. membiarkan Nabi sholat sendiri. Namun karena dia adalah sahabat, tidak mungkin meninggalkan Nabi setelah dia berjuang, bertahan, menunjukkan beratnya dan lamanya. Nah, itu yang terbaik. Namun fattaqullah masyarakat, bertakwa sesuai kemampuan. Jika tidak bisa mengikuti, kata ulama tidak bisa mengikuti lamanya dan bagusnya, ya mengikuti jumlah rakaat yang terbaik 11 rakaat. Tetapi yang terbaik, namun jika ada yang melebihi itu, kita tidak bisa mengingkarinya. Termasuk yang mendukung ini Ibnu Uthaimin. Pada kulli hal, kesimpulannya ikut saja. Nah, jika bermakmum di belakang imam yang tarwinya lebih dari 11 rakaat dengan syarat tumanina, bisa khusyuk, ya, tidak seperti tata cara sholat yang viral itu, ada yang viral tersebar itu, ya, salah satu pesantren di Jawa. Nah, ya, bernafas juga mungkin sudah sulit itu, saking cepatnya. Nah, tidak garu-garuan sudah. Berapa menit? Berapa rakaat dan berapa menit? Masih ingat? Hah? Berapa rakaat? Berapa rakaat dulu? 23 ya? Selesai dalam berapa menit? Dalam 7 menit. Nah, cara ringkas meraih pahala yang besar. Nah, metode singkat ringkas pahala besar. Nah, Allah mustahil. Dan itu lucu sekali ngeliatnya itu. Jamaah-jamaahnya semuanya tidak garu-garuan, tidak nyambung antara imam dan makmum. Ada yang di sini lagi sujud, yang sana sudah berdiri, yang al-muhim. Nah, yang syarat itu, karena biasa cenderung karena ingin mengejar rakaat yang banyak cepat-cepat. Nah, cepat-cepat dipercepat sholatnya, ini yang jadi masalah. Nah, jika tidak bisa khusyuk karena saking cepatnya, nah, maka afdol sholat sendiri daripada mengikuti berjamaah dengan imam yang seperti itu. Karena ruh daripada sholat adalah khusyuk, pahalanya di khusyuk. Adapun jika memang sudah tidak tumakninah, maka itu sudah tidak sah. Nah, adapun ada yang menanyakan sholat tarwih 4 rakaat dengan sekali salam. Di hadis Aisyah yang anak utarakan tadi, di situ bahasanya Nabi Asalam sholat 4 rakaat, la tas'al an tulihinna wala an husnihinna. Thumma raja'a ila ahli. Nabi sholat 4 rakaat, jangan tanya panjangnya, jangan tanya bagusnya, kemudian Nabi kembali ke keluarganya, ke istrinya, istirahat. Kemudian datang lagi sholat, 4 rakaat, sama. Bahasanya, jangan tanya lamanya, panjangnya, jangan tanya bagusnya. Kemudian Nabi kembali ke keluarganya, istrinya, istirahat. Kemudian lanjut 3 rakaat. Sebagian ulama, ada yang memahami boleh 4 rakaat, 1 kali salam, seperti yang Nawawi, ya, Al-Albani, yang anak ingat, membolehkan, memahami dari hadis tadi. Sementara Ibnu Utsaimin mengingkari. Ibnu Utsaimin berpendapat tidak boleh. Kaifiyah salat malam sudah ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam pada hadis Ibnu Umar Arabi tadi yang datang bertanya an salatil lail. Jawaban Nabi apa tadi? Masna masna, 2 rakaat 2 rakaat. Jadi 2 rakaat 2 rakaat itu yang ditetapkan oleh Nabi. Nah, jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, begitu. Lain witir, adapun witir bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat, ya, bisa 3 rakaat sekaligus, ya, bahkan ada kaifiah yang lain selain itu. Nah, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Nah. Baik. Jadi 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Adapun hadis Aisyah, maksudnya hadis itu adalah dibagi menjadi 3 tahapan. 4 rakaat yang pertama itu 2 rakaat salam, kemudian langsung setelah salam lanjut 2 rakaat berikutnya salam. Setelah itu baru istirahat Nabi alaihi wasallam. Setelah istirahat cukup, balik lagi sholat untuk 4 rakaat berikutnya. Fase 4 rakaat berikutnya. 2 rakaat, salam. Setelah salam, langsung berdiri untuk 2 rakaat berikutnya. Setelah itu istirahat. Baru kemudian 3 rakaat yang terakhir. Oleh karena itu, dari sinilah ulama mengatakan bahwa qiyam Ramadan disebut tarwih. Ada tarwihun nafs. Yakni, ya, mengistirahatkan diri. Setiap 4 rakaat istirahat dulu. Istirahat, ya. Itu lanjut lagi 4 rakaat berikut. Istirahat. Itu tarwih. Istirahat antara 4 rakaat dengan 4 rakaat berikutnya dan dengan 3 rakaat yang terakhir itu namanya tarwih an-nafs, mengistirahatkan diri. Istirahat dulu. Nah, setelah istirahatkan lebih semangat lagi. Nah, jadi 4 rakaat itu 2 rakaat salam. Kemudian 2 rakaat masna-masna. Setelah itu istirahat. Istirahat persiapan untuk 4 rakaat berikutnya. Jadi ketika 4 rakaat berikutnya, ya sudah semangat lagi karena sudah istirahat. Itu makna tarwih. Makanya disebut salat tarwih, tarawih. Nah, cukup sementara. Tafadhalu jazakumullah khairan. Subhanallahi walhamdulillah.